Sekarang kita masuk dalam tujuh paradoks salib bagian yang kedua. Yesus sementara dan kekal. Saudara, kita sudah membicarakan Yesus yang manusia dan Allah. Di dalam satu diri itu ada dua natur. Sehingga itu menjadi pergumulan yang serius di dalam sepanjang masa untuk mengenal siapa Yesus. Bahkan gereja pun mengalami kesulitan sampai sekarang. Apalagi kalau sudah berdialog dengan dunia umum. Maka menjadi semakin tidak mudah. Nah, tantangan-tantangan seperti inilah yang harusnya kita terobos untuk kita mampu mengenal dia dengan utuh. Karena sudah semestinya kita mampu menjelaskan kepada dunia apapun pertanyaan mereka soal kebenaran iman kita. Kita tidak bisa asal di dalam beriman, kita tidak bisa asal dalam bergereja, kita tidak bisa asal dalam menyebut dan percaya. Karena kalau bilang percaya Yesus, setan pun percaya. Persoalannya, setan sangat mengerti siapa Yesus. Bahkan kristologinya seperti saya bilang kemarin ya, jauh lebih bagus dari kita. Dia kenal Yesus dan dia takut. Kita kenal dan menakut-nakuti dia. Ya itu kita kan, kalau Tuhan gak berkati aku tinggal, kalau gak gini aku begitu dan seterusnya. Tanpa sadar perilaku kita sangat menakutkan sebetulnya. Nah saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-13. Ayat 8. Satu bagian ini kita baca, lalu banyak ayat-ayat nanti seperti kemarin juga begitu ya. Yang akan kita lihat dan saya tidak akan buka semua. Nanti saya harap di operator apa LCD proyektor untuk mengeluarkan ayat-ayat yang akan saya bicarakan. Nah, kalau sudah ketemu Ibrani pasal 13, kita membaca ayat 8 satu bagian ini saja. 1, 2, iya. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, kristologi selalu menghadirkan pergumulan serius di dalam sepanjang zaman. Dan adalah panggilan kita bagi orang sebagai orang percaya untuk menjelaskan kepada dunia siapa dia dengan utuh. Dan bagaimana kita membangun iman kita di dalam dasar yang benar dalam pengenalan akan Kristus itu. Yang sementara tapi juga kekal. Sebuah paradoks yang tidak terbantah. Bacaan kita mengajarkan kepada kita Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Nah mari kita mulai melihat saudara, Yesus di dalam kesementaraan, bagaimana pula dia ada di dalam kekekalan. Karena hakikat sementara dan kekal adalah hakikat yang berbeda sejak kejatuhan ke dalam dosa. Kejatuhan ke dalam dosa membuat kesementaraan akan berujung pada sebuah akhir. Kekekalan tidak. Dia adalah sebuah keabadian yang terus menerus. Sehingga problema serius itu muncul dalam bentangan. Sehingga kita dikurung oleh ruang dan waktu. Kita dimakan oleh waktu. Kita tua oleh waktu. Pernah ada dan pernah akan tiada. Itu sementara. Tidak ada yang abadi. Apapun itu. Sehingga kalau disebut musik klasik itu musik abadi. Pengertiannya adalah bertahan lama. Tapi bukan selama-lamanya. Karena dia ada bukan sejak dunia ada. Ya, musik klasik kemudian muncul dan kita kenal sejak era abad 18-19 kemari terus. Lalu bergerak, nanti satu abad mungkin juga akan berhenti. Maybe. Tetapi dia sudah membuktikan kemampuan dia bertahan cukup panjang. Itu pun sudah disebut abadi. Ya. Nah, oleh karena itu abadi akhirnya dalam pengertian Indonesia apa, dalam pengertian umum itu bisa panjang sekali dari yang rata-rata umumnya. Nah, Musa memberikan gambaran manusia menjadi sebuah ironi kalau kita bicara sementara. Kita melihat ketika zaman Abraham, zaman Adam, umur manusia kita main angka bulat 1000. Sejak zaman Nuh, kejatuhan ke dalam dosa, Tuhan sudah berkata, aku tidak akan tinggal selamanya dengan manusia dan manusia makin berdosa. Dan umur manusia tidak lebih dari 120 tahun. Sampai ke zaman Musa, Musa berumur 120 tahun, Nuh lebih dari 120. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan, Musa meneruskan manusia hidupnya paling sekitar 70, 80 lebih dari itu kesusahan. Jadi ada degradasi kualitas hidup yang terjadi sangat radikal. Dari 1000 ke 120, 120 ke 70 sesudah kejatuhan ke dalam dosa. Sebelum kejatuhan manusia bersifat kekal. Nah ini menjadi gambaran. Sehingga kekal atau abadi itu menjadi istilah yang berlangsung panjang. Paling 100-200 tahun, 3-4 kali kehidupan generasi manusia sudah dianggap, wah itu luar biasa abadinya. Ya, Nah, itu pengertiannya. Nah, sekarang kita akan melihat Yesus di dalam kesementaraan itu, bagaimana kita menangkap dia di sana. Pertama, dalam Lukas pasal 2 ayat 8 dan seterusnya menceritakan. Lukas 2 menceritakan Yesus apa? Yesus dilahirkan. Dia umur 0 di sana. Dan ada saksi kelahirannya yang bernama para gembala. Jadi ada ibunya Maria dan Yusuf. Dan ada saksi sekawanan gembala. Artinya secara Taurat saksi kelahiran Kristus lebih dari cukup. Karena lebih dari 2 orang. Minimum saksi 2. Untuk mengatakan betul. Maka pada waktu itu saksi lebih dari 2. Mengapa gembala yang Tuhan pilih? Itu memang menjadi misteri menarik sekaligus tamparan hebat terhadap gereja. Tuhan tidak minta ahli Taurat untuk menjadi saksi kelahirannya. Tuhan tidak minta orang-orang Kristen dalam tanda petik, karena memang Kristen belum ada pada waktu itu, untuk menjadi saksi kelahirannya. Tuhan tidak minta gereja untuk hadir di sana. Tuhan taruh gembala yang dianggap hina dan tidak berkelas. Baru kemudian kurang lebih 2 tahun, hakikat si bayi, muncul lagi saksi orang Majus. Berapa orang Majus? Kita tidak tahu. Kalau di drama selalu digambarkan 3. Karena persembahannya 3. Mas, kemenyan, dan mur. Dan di drama juga digambarkan salah. Karena orang Majus ketemu gembala. Padahal bedanya 2 tahun. Ya. Tetapi mereka menjadi saksi hidup. Kristus itu ada. Dan Majus itu menyembah bayi Yesus berumur 2 tahun. Yang tinggal di rumah sederhana. Bagaimana mungkin jikalau bukan kekuatan Roh Allah, bukan? Yang kedua, dia sementara karena dia menaklukkan dirinya bukan saja ke dalam sistem ruang dan waktu di mana ada pagi, siang, malam, lahir, dan mati. Tetapi juga menaklukkan dirinya kepada hukum Taurat. Dan dia umur 8 hari disunat. Lukas pasal 2, 21 sampai 40. Lukas dalam pasal 2 menaruh bagian itu begitu rentet, luar biasa. Menjadi satu alur historis yang begitu ketat. Ya, karena Lukas perlu memaparkan kepada Theophilus yang akan membaca suratnya. Maka umur 8 hari Yesus disunat. Sunat itu kata Paulus di dalam Kolose sama dengan kamu dibaptis. Ya, cuman dulu disunat 8 hari, sekarang dibaptis 8 hari bisa neneknya teriak-teriak ya. Jangan dibawa keluar dulu, masih dibedong tuh anak ya. Baru kita sekian bulan kemudian. Tidak menjadi problem, tetapi baptis anak di situ kita belajar. Hakikat prinsip perjanjian Allah dengan umatnya. Itu Bible, itu Alkitab. Kolose 2, 8 sampai 11. Nah saudara, kemudian selesai. Yes, lalu bergerak lagi. Maka pada umur 12 tahun, Yesus menjadi jadi anak Taurat. Lukas pasal 2, 41-52. Karena begitu menjadi umur 13, anak-anak sudah mandiri pada dirinya, boleh ikut ambil bagian untuk pergi beribadah ke Yerusalem minimal pada 3 ibadah tiap tahun. Baik Pesah ya, maupun Pondok Daun dan kemudian Pentakosta. Itu 3 hari raya besar yang dilakukan orang Israel dari hari raya lain-lainnya. Nah anak-anak umur 13 sudah boleh full ambil bagian. Ya dalam gereja itu namanya Sidi. Sudah boleh ambil bagian perjamuan kudus. Maka apa yang dilakukan di gereja bukan asal. Semua ada basis Alkitab yang ditaruh di sana. Nah, kemudian saudara disitulah Yesus kemudian menjadi anak Taurat sebagaimana anak-anak Yahudi lainnya. Dan kemudian orang tuanya juga memberikan korban persembahan sulung karena Yesus menjadi anak sulung. Ya, korban penebusan anak sulung mengingat peristiwa kematian anak-anak sulung di Mesir. Yang sudah diselamatkan Tuhan. Sehingga memberi korban ini bukan cuma korbannya. Tetapi bagaimana mereka di-remind, diingatkan kepada peristiwa penting. Bagaimana mereka diselamatkan oleh kuasa Tuhan. Saudara-saudara, tiap satu tindakan-tindakan di Alkitab saya makin baca makin kagum ya. Semua ada argumentasi-argumentasi yang luar biasa. Bukan yang asal. Sehingga ketepatan presisi dari sebuah tindakan menjadi pemikiran-pemikiran serius kita. Untuk apa? Dan saya kira saya terus harus belajar memikirkan apakah yang kita kerjakan itu berguna atau asal. Atau sekedar asal ada. Nah ini menjadi pemikiran serius kita, saudara. Bagaimana kita memikirkan sesuatu begitu penting, begitu ketat untuk kita lakukan dengan sungguh. Dan kemudian Yesus itu ditabiskan umur 30. Itu di dalam Lukas pasal 3 ayat 23. Saya menyebut dia ditabiskan dalam program dibaptis karena dia dibaptis. Beda dengan kita dibaptis, itu sebab Yohanes Pembaptis pun berkata, jangan! Dia tidak mau membaptis Yesus. Karena baptisan adalah tanda pertobatan. Yesus bertobat dari apa? Dia sang suci. Ada rasa gentar pada diri seorang Yohanes Pembaptis. Tapi Yesus berkata dengan rendah hati, lakukanlah supaya genap apa kata kitab suci. Maka dia dipilih sebetulnya. Seperti apa yang digambarkan dalam bilangan. Carilah orang berusia 30 tahun untuk dijadikan pekerja-pekerja kemah sembayang. Dan Yesus bukan saja pekerja kemah sembayang. Dialah kemah sembayang atau bait Allah yang sejati itu. Wow. Tepat sekali ya. 30. Padahal Yesus bisa jadi pengkhotbah cilik ya. Lawang umur 12 saja sudah berdebat dengan ahli Taurat. Diam semua ahli Taurat itu. Apalah susahnya dia jadi pengkhotbah cilik. Tapi pengkhotbah cilik tidak dikenal di Alkitab. Jadi yang cilik-cilik jangan buru-buru jadi pengkhotbah. Belum belajar, jangan jadi pengkhotbah. Belajar dulu baik-baik. Lengkapi diri baik-baik. Supaya kita belajar. Tahu porsi. Ya, belajarlah 10 kali. Khotbah 1 kali. Jangan dibalik. Belajar 1 kali, khotbah 10 kali. Pantas yang 9 salah. Yang 1 belum tentu benar. Tapi kita belajar dan belajar dan belajar dan belajar dan belajar dan belajar. Dan itulah kekristenan. Digugat. Dituntut untuk bermutu dalam hidupnya. Nah, jadi saudara-saudara. Kita melihat umur 30 dia ditabiskan. Lalu dia memulai pelayanannya. Dimulai dari apa? Dia dicobai, dia apa dalam puasa. 40 hari habis puasa kemarin kita sudah bicara. Dia lapar. Di dalam kesementaraan dia tunduk kepada hukum alam. Capek, dia merasakan. Sakit, dia tahu. Lapar, dia mengerti. Tetapi yang menjadi menarik sesudah ditabiskan, dia melayani kurang lebih 3,5 tahun. Dia pergi dan melayani ke berbagai tempat dan hal-hal yang luar biasa dikerjakannya. Ditunjukkannya perasaan kemanusiaan yang paling tinggi. Dia punya etika paling tinggi. Dia punya empati paling dalam. Dia amat sangat luar biasa. Kekaguman yang sangat hebat. Dia bisa mengerti tiap orang dan kebutuhan apa yang ada. Dia penuh dengan cinta kasih. Tapi tegas pada waktunya dan menghardik. Membuat orang terkejut dan tak menduga. Kalau dia bisa begitu kerasnya. Dijungkir balikannya bait Allah. Perasaan kemanusiaan yang diliputi kesucian. Cinta akan Tuhan. Membuat dia bertindak dan bergerak sangat luar biasa. Saudara-saudara yang kekasih. Saya pikir ini menjadi pembelajaran penting yang perlu kita pelajari dalam hidup kita. Supaya bagaimana kita hidup dan melakoni keseharian kita di dalam kesementaraan waktu. Mengisinya dengan bermutu. Kita akan mati. Mau berapa lama lagi engkau kerja hanya untuk dirimu? Oke, kamu kerja, kamu kumpul uang. Untuk siapa? Jujur saja untuk diri kita. Berapa cukup? Jujur saja gak pernah cukup. Maka kita akan mencari dan mencari dan mencari dan mencari. Ada orang kaya yang uangnya sudah ratusan miliar menuju triliun sudah. Masa dagang urusan 5-10 juta saja mau ribut? Lucu ya. Gak berkelas betul. Bagaimana mungkin hal-hal seperti ini? Tapi itu terjadi. Oleh karena itu ada satu hal yang kemudian kita pikirkan betapa amat jahatnya manusia dan betapa amat serakahnya mereka semua. Mereka melakukan itu. Yesus menunjukkan kualitas kemanusiaan dan di dalam kesementaraan. Ibrani mencatat kalimat menarik ya. Ia dicobai sama seperti kita. Bedanya satu, dia tidak berbuat dosa. Sementara kita sebelum dicobai pun sudah rajin berdosa. Apalagi dicobai di kesementaraan. Dia menunjukkan sesuatu yang hebat sekali. Dan kemudian kita juga melihat saudara bagaimana kemudian ujung dari pelayanan di dalam perjalanan waktu tadi. Dia disalibkan. Lukas 23, 33 sampai 43. Kurang lebih usia 33,5 tahun. Yesus disalib. Dengan menghitung beberapa kali kebaktian Paskah yang dijalaninya. Kita bisa mengkalkulasi dapat angka kurang lebih 3,5 tahun. Itu pelayanan dia. Nah. Pada waktu dia melayani, di dalam sepanjang pelayanannya. Lagi-lagi saya ingatkan. Ia lapar, perlu makan. Ia ngantuk, perlu tidur. Ia capek, perlu istirahat. Dia haus, perlu minum. Dia berinteraksi dengan sahabatnya. Dengan para murid-muridnya. Ia hadir dan dia datang ke dalam pesta nikah. Ia tidak menjadi anti karenanya. Hebat ya. Bersosialisasinya sangat tinggi sekali. Saudara-saudara, ini bagi saya mengagumkan. Seorang Kristen yang baik, tingkat sosialisasinya pasti baik. Nah, itu kita mesti pikirkan baik-baik. Bagaimana mensosialisasikan diri kita di kehadiran kesaharian kita. Kita akan punya etika tinggi, culture kita itu akan menjadi bermutu setengah mati. Ya, ini perlu untuk kita renungkan bersama. Itu sebab keunikan, keunggulan dari kehidupan anak-anak Tuhan. Selalu mampu hadir dimanapun, sekalipun belum tentu diterima siapapun. Tapi kalau dia ditolak, karena dia benar, bukan salah. Ya. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu kita melihat bagaimana dalam perjalanan waktu Kristus ada di dalam sejarah hidup di dunia. Saudara, pada waktu lampau ada para pemikir-pemikir yang disebut pemikir-pemikir liberal. Maka terjadilah pergumulan Yesus sejarah, ya, yang mau mengatakan dan Yesus iman. Yesus iman? Yes, memang ada Yesus dalam iman orang Kristen. Dan mereka sebut itu Tuhan. Yesus sejarah? No! Karena Yesus tidak ada dalam sejarah yang namanya Tuhan itu. Jadi mau menggugurkan ketuhanan dari Kristus lewat sejarah. Lalu mereka berkata, cobalah lihat. 8 hari dia disunat. 12 tahun dia jadi anator. Gedebuk muncul 30 tahun kemudian. Dia ditabiskan. Gedebuk 3,5 tahun kemudian dia mati. Pertanyaannya, kemana saja sisa-sisa waktu itu? Apa saja yang dikerjakannya? Kalau dia Tuhan. Saudaraku yang kekasih. Pertanyaan menarik. 18 tahun. Dan 8 tahun. Kurang 1 hari itu. Dari 8 hari umur sampai 12 tahun. Sorry. 12 tahun kurang 8 hari. Begitu ya. Kemana saja dia? Lalu dari 12 ke 30, 18 tahun. Kemana saja dia? Sehingga the historical menjadi sangat sulit untuk mengakuinya dan mengatakan. Dia tidak direkam oleh sejarah. Tapi saya heran yang menulis sejarah itu pada lupa. Terlalu banyak kita pun tidak jelas umur-umur itu. Paling cerita kita semuanya itu. Aku di sini, aku di situ. Siapa yang catat kau? Jadi catat ketika dia mulai berkarya umur 30 itu. Tercatat umur 12 karena penting menjadi anak Taurat. Tercatat umur 8 hari karena penting dia disunat. Dan dia menunggu usia 30 untuk sejalan dengan Alkitab. Enggak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah. Itu kisah yang penting. Kalau kita bikin autobiografi, kita cerita. Yang nulis itu nulis. Yang kita ceritakan belum tentu begitu. Maka cerita autobiografi kalau dibaca bagus banget semua. Padahal orang itu jelek banget. Taunya kita kelakuannya. Ah, enggak begini nih. Namanya buku. Mana bisa merekam semua secara utuh. Anda boleh lihat orang yang paling Anda benci. Baca autobiografinya. Bagusnya setengah mati. Siapa yang punya sejarah persis dicatat day by day oleh sekitarnya? Nobody. Makanya saya suka. History adalah he is story. History yang benar adalah hari dari dia. Kisah dari dia. Sang pemilik waktu itu. Tuhan itu. Maka Tuhan mengisi dengan cara bertanggung jawab. Mendadak 18 tahun bukan hilang. Tapi memang dia tidak catatkan di situ karena 30 menjadi bagian penting. Ya. Orang ya, coba saudara pikir ya, kalau kita ini bikin buku autobiografi, begitu jadi menteri, masa kecil kita berarti kan ya. Coba taruhan kalau kamu jadi tukang becak, masa kecilmu gak berarti. Padahal hubungan masa kecilmu sama jadi menteri pun masih banyak itu bagian-bagian yang tidak terselami. Bisa jadi kebetulannya kau sebetulnya. Kebetulan kau pintar menjilat, itu aja. Bukan karena pintar kau jadi menteri. Banyak orang pintar menjilat, karena pintar kebetulan dekat Cianu, kebetulan dekat Cianu jadi berhasil. Gak semua harus pintar, bukan? Mana ada jalan kita yang kita desain sejak anak-anak sampai ujung langsung berbuk pak benar-benar terjadi. Betul ada beberapa kaitan-kaitan yang mempengaruhi. Itu betul. Tapi tidak menjadi 100% by design. Semua bergerak. Saya jadi pendeta. Mau diurut-urut gak pernah saya kepengen jadi pendeta. Saya juga bingung kenapa jadi pendeta. Kok Bapak beda sama itu biografi lain? Maklum saya Kristen kan. Panggilan Tuhan. Kan begitu ya. Kan jadi misteri dong. Memang kalau ditanya, memang saya juga gak ngerti. Pengen jadi pendetanya belakangan. Tapi saya bisa mendramatisir cerita saya begitu luar biasa. Karena antara masa nakal saya dan masa pelayanan saya, kontrasnya bagus banget. Jadi saya bisa membuat satu lukisan indah tentang diri saya. Tinggal pertanyaannya, siapa yang mau kuceritakan di sini? Tuhan atau aku? Pasti ada unsur pesan sponsor kan? Aku yang mau kuceritakan atau bagaimana? Ya. Satu orang mewawancara saya lalu minta semua kisah dan segala. Waktu saya cerita, saya bilang off the record, banyak saya cerita off the record. Yang ini saya gak mau dimasukin. Saya kasih tahu kamu, prinsip kamu hidup dan segala macam gitu ya. Tapi saya enggak tahu nanti keluar ceritanya kayak apa. Maka saya bilang sebelum kamu tuh leading kasih saya. Karena saya tahu media akan suka menyantap bagian-bagian yang spektakuler itu. Nah, saya padahal enggak mau itu. Walaupun habis itu saya mikir juga, kenapa juga gue mau diwawancara gitu ya. Jadi linglung sendiri ya sudah, tapi udah jalan kan gitu. Nah, sehingga saya juga mau lihat, tapi kalau saya enggak diwawancara, saya kan mau ngomong apa yang mesti. Jadi makanya saya mesti minta kalau saya mau cut kalau ada yang terlalu berlebihan. Saya enggak suka. Saya lebih suka dikenal orang tidak baik. Sesudah ketemu baru dia tahu aku baik. Ah, senang banget aku rasanya. Tapi kalau orang tahu aku baik, dengernya ketemu enggak baik, pusing banget aku. Ya. Maka kita perlu artinya sikap yang teruji. Kalau orang menceritakan kau baik, puji Tuhan. Dan Kristus, dia tidak pernah cerita dia baik. Semua orang yang bilang, dia baik. Oleh karena itu, saudara, apa yang dilakukannya? Dia hidup di dalam sejarah. Dan kalau hilang 18 tahun, hilang 12 tahun jarak, bukan karena tidak ada catatan. Karena memang tidak penting dicatat. 8 hari karena sunat, penting. 12 tahun, anak Taurat, penting. Baru 30 karena mau ditabiskan, penting. Selebihnya pelayanan dia. Justru dia tidak sangat cinta diri, lalu mau cerita diri. Kenapa 30? Ingat, bilangan sudah mengatur. Pilihlah orang berusia 30 untuk mengerjakan pekerjaan kemah sembahyang. Apa kaitannya? Karena dia bukan saja mengerjakan, tetapi dialah kemah sembahyang yang sejati. Bukan bait Allah itu, kubangun dalam tempo 3 hari. Tidak ada cerita kebetulan. Tetapi kalau kita tidak memperhatikan dan tidak mampu mengkonek, kita akan kehilangan momentum. Saudara-saudara, jadi kita melihat dia ada, yes. Ia ada di dalam waktu, yes. Dia terikat oleh ruang dan waktu, ya. Dan bagi saya inilah salah satu penyangkalan keilahian yang perlu untuk kita pahami. Dia mengatakan pada kita, sangkal dirimu, pikul salibmu. Karena dia sudah melakukan. Disangkalinya keilahiannya. Bukan sangkali kemanusiaannya ya. Kita manusia suruh sangkal diri, sangkali kemanusiaan kita. Dia Allah mengosongkan diri jadi manusia. Disangkalinya keilahiannya jadi manusia. Dia downgrade. Kita enggak downgrade amat sebetulnya. Walaupun menyangkal diri tidak enak. Tetapi Tuhan melakukan yang lebih besar. Luar biasa ya. Apa yang terlalu lebih besar? Dalam konteks kita. Dia kekal, dia downgrade dirinya menjadi sementara. Puff, masuk ke dalam ruang dan waktu. Garis membuat pisah dua bidang, sudut ya, membuat batasan menjadi lebih kecil, ruang menutup dengan ketat. Yang menguasai ruang apa? Waktu. Itu sebab disebut waktu itu adalah dimensi keempat dalam teori Einstein. Ada sebuah buku mengatakan dimensi keempat iman. Saya kira itu menghina iman. Iman itu multidimensi. Dimensi keempat sudah ditemukan Einstein. Waktu. Time. Tapi kita baca bukunya rajin ya. Padahal judulnya saja sudah salah. Apalagi isinya gak ngerti lagi. Maka kalau perhatiin baik-baik. Semua kita belajar sungguh-sungguh. Kita kaget. Nah, jadi dia sangkali keilahiannya. Kekal masuk ke dalam ruang dan waktu. Mengurung diri dalam ruang dan waktu. Mengerjakan apa yang Bapa mau. Kita heran ya, sudah terkurung dalam ruang waktu, itu hakikat lahir kita, mau keluar. Itulah kurang ajarnya kita, mau sama dengan Tuhan itu. Gak pernah mau taat, jahat ya. Tapi selalu merasa baik banget. Sebagai pelayan Tuhan, kita perlu selalu menatap diri kita. Kalau memang kau baik, jangan bukan sekedar temanmu bilang baik, ukur dari Alkitab ini. Ya, banyak yang bilang saya baik, tapi maaf. Saya tidak terlalu pusing dengan kalimat itu. Tiap kali aku baca Alkitab, menurut aku kurang baik. Tiap kali saya persiapan dengan serius untuk mempersiapkan khotbah lalu pikirkan apa ya. Saya kagum dengan belas kasihan Tuhan. Saya selalu diberi hikmat untuk memikirkan apa yang saya mau sampaikan. Tapi makin saya pikirkan belas kasihannya, makin sadarlah saya betapa saya kurang pengabdian terhadap dia. Saya mesti lebih lagi dan lebih lagi. Tapi untuk lebih lagi saya juga berpikir keras lagi. Mau bikin apa lagi ini? Saudara-saudara, ini menjadi pergumulan-pergumulan serius kita. Taruh itu dalam batinmu. Supaya kita mempunyai kegairahan yang berkobar-kobar untuk melayani dia yang mau masuk ke dalam ruang dan waktu. Padahal, dialah kekekalan, dialah pencipta waktu. Dia beyond the time. Tapi dia mau ke situ. Kristus sementara, karena dia pernah ada, tapi juga tiada. Dia pernah lahir, dia pernah mati. Tapi kalau kita berhenti, dia lahir dan mati, maka manusialah dia. Kalau kita pernah berhenti, dia pernah ada lalu tiada, manusialah dia. Manusiakah dia? Kita sudah belajar. Yes. Titik. Bukan. Koma. Dia juga Allah. Lalu bagaimana memahami kealahan yang kekal? Sementara kita bicara dia sementara. Kristus yang sementara adalah fakta yang tidak terbantah. Tapi terjebak pada kesementaraannya adalah sebuah celaka yang mengerikan. Itu liberalisme. Liberalisme terjebak pada kesementaraan. Dan tidak bisa menerima kekekalan. Tetapi apa yang dialami orang liberal sebetulnya bisa dipahami. Karena itu yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Yang tidak sadar sudah menjadi orang liberal yang paling hebat. Dalam menolak, bahkan menyalibkan Yesus. Tidak pernah mereka menyebut Yesus tokoh Kristen yang baik. Orang liberal masa kini masih sebut Yesus manusia tokoh bermoral baik. Masih lebih baik dari orang Yahudi ya. Orang Yahudi tidak anggap dia pengkhianat. Anggap dia orang jahat dan disalibkan. Tetapi baik kalau orang liberal? Tidak. Kejahatan paling besar adalah tidak percaya Yesus Tuhan. Karena tidak ada keselamatan untuk itu. Kalau begitu, bagaimana kemudian kita memahami dengan utuh dia sementara? Iya. Dan dia juga kekal? Iya. Yesus kekal. Di dalam Yohanes 8:58, kemarin kita sudah baca. Kristus kekal karena ada sebelum Abraham ada. Kemarin saya sudah bicara, minggu lalu. Dia ada sebelum Abraham ada. Itu membuat orang Yahudi jengkel luar biasa. Siapa kau? Kau anak Maria Yusuf. Tahu kami bapakmu. Tahu kami mamamu. Tahu kami rumahmu. Petantang petenteng kau. Aku lebih tua dari kau. Karena waktu itu banyak yang sudah 40-50an ya. Marah mereka. Tapi Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Jadi kapan dia ada? Kapan Yesus lahir, saudara? Halo? 2000 tahun? Jadi sebelum 2000, dia sebelum lahir. Ada bingunglah kita ya. Maka saya suka Mazmur. Engkau anakku, kuperanakkan. Itu di dalam doktrin Tritunggal ya. Ini agak sedikit berat. Artinya kuperanakkan adalah milikku satu dengan aku. Bukan proses biologis melahirkan. Bukan berasal dari, tapi menyatu dengan. Bagian dari. Dan dialah Allah yang hidup itu. Sehingga Mazmur sudah mengungkapkan itu. Dia ada sebelum dunia ada. Dia ada sebelum ada itu ada. Karena dia melintasi segala yang ada. Menguasai segala yang ada. Tapi dia masuk ke dalam ruang dan waktu. Wajar kalau manusia bingung soal dia. Wajar kalau orang Yahudi marah. Ketika dia berkata sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Aku jujur saja, kalau ada pada waktu itu, aku pun akan bilang, ya dalam bahasa Batak pasti aku bilang, asik babam, saya popoto-poto horo, saya sonna jago doho, kan kira-kira gitu ya. Bahasa Inggrisnya, diam kamu, kamu tahu apa, sok tahu kamu, itu bahasa Inggrisnya ya. Nah, jadi kan kemudian saudara yang kekasih, kita kemudian melihat, iya dong petantang-petenteng, siapa sih kamu? Aku kan tahu kamu. Jengkel rasanya ya. Kalau zaman sekarang itu pasti dibawa ke rumah sakit jiwa itu. Untuk dites sejauh mana tingkat kegilaannya. Tapi itulah Yesus. Siapa yang mau mengenal dia? Siapa yang mau dengar kalimat dia? Kalau orang Kristen bilang, kelewatan orang Yahudi, jahat. Ya, saudaraku, sebetulnya bukan karena hatimu baik. Cuma itu yang dicekoki ke otakmu. Tapi tidak pernah kau imani dengan sungguh. Orang Yahudi dipimpin Tuhan 40 tahun. Dari Mesir menuju tanah perjanjian. Kurang ajar enggak? Halo? Berkeluh kesah enggak? Bebal enggak? Menjengkelkan enggak? Suruh nyembah Tuhan, nyembah tepung apa patung lembu emas. Jahat enggak orang Yahudi? Halo? Kalian jahat enggak? Jahat mana kalian sama Yahudi? Masih jahat kalian lah. Yahudi 40 tahun di padang gurun itu susah. Ya wajar kalau dia jahat. Kau sudah enak-enak enggak di padang gurun masih jahat. Bangun ke gereja aja kau susah. Kebaktian aja, kok enggak setia? Gimana enggak jahat? Halo? Kutanya lagi sekarang, orang Yahudi itu banyak enggak mati masuk neraka enggak mereka? Banyak enggak? Kau? Lebih banyak lagi. Baguslah mulai sadar kamu. Aku pikir lagi kalau ngomong, aku masuk surga. Itulah kita kan. Jadi kalau kita ngelihat di dalam ruang dan waktu, kita mengukur dan memperhatikannya, kita kaget. Ya. Dunia tidak mungkin pernah bisa mengenal dia. Lalu kenapa kita bisa mengenal dia? Tidak ada orang bisa mengatakan Yesus Kristus Tuhan kalau bukan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang akan menyadarkan kita akan dosa. Yohanes 16. Menginsapkan kita akan dosa. Mengaku dia Yesus Kristus Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3. Enggak ada yang bisa kalau bukan karya Roh Kudus. Otak kita ini enggak mampu. Itu sebab penaklukan diri kepada kehendak Allah oleh pimpinan Roh menjadi pergumulan kita. Dia melampaui ruang dan waktu. Adanya kekal. Tapi dia ada di dalam waktu. Tapi dia beyond waktu. Bagaimana ini? Itu the paradox. Maka sebagai manusia, darah daging, dia ngomong, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Pantas mereka marah. Siapa kau? Jadi dia beyond the time, tapi di dalam time itu sendiri. Bagaimana dia bisa ada melintasi waktu, tapi ada di dalam waktu? Itu hakikat dia. Penyangkalan keilahiannya lah, membuat dia ada di dalam waktu. Bukan kelemahannya. Bukan ketidakmampuannya. Bukan ketidakberdayaannya. Bukan karena dia ciptaan kita lain. Kita di dalam ruang dan waktu karena kita ciptaan. Karena kita tidak berdaya melintasi ruang dan waktu. Karena kita bagian di dalam ruang waktu itu. Dia beyond, tapi masuk ke dalam. Menyangkali keilahiannya. Sangkali dirimu, engkau akan kagum ketika engkau bisa menerima kejahatan orang lain dengan senyum. Sangkalilah dirimu, engkau akan kagum ketika engkau bisa melakukan apa yang tidak pernah bisa kau bayangkan. Menjadi orang lembut atau orang yang sabar dan seterusnya. Saya jujur saja ada waktu tertentu saya bisa terima, lalu saya bingung dengan diri saya. Dan saya suka itu tiap kali, tapi enggak. Sehingga saya bergumul terus dan bergumul terus. Pada waktu-waktu seperti itu rasanya, aduh indah banget tuh. Seharusnya terus-menerus, yes. Tapi itulah manusia berdosa yang bergumul ini. Kadang gedebuk prak, nyesel, aduh mestinya enggak. Begitu bisa, aduh thanks God. Kontinuitasnya. Dia luar biasa. Ibrani 13 ayat 8. Kristus kekal. Tadi kita sudah baca. Sama kualitasnya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau yang pertama adanya dia kekal. Maka yang kedua ini sifatnya dia juga kekal. Dia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya gak berubah. Kasihnya gak pernah berkurang. Kalau kita memberi indikator yang menarik bagi kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan kubuat menjadi putih seperti salju. Tetapi tidak sama dengan berdosalah terus-menerus. Akan terus-menerus kau diampuni. Tidak. Pengakuanlah yang membuat kita disucikan. Dan kalau kau mengaku jujur dan pengakuanmu sungguh, pasti ada perubahan dalam hidupmu. Dan kau tidak akan melakukannya lagi. Seperti dia berkata, jangan lakukan dosa lagi. Membaca Alkitab itu menarik ya. Bertanggung jawab, tidak asal berdebuk. Kasih itu tidak diobral begitu. Semua begitu balance. Presisi ketatnya setengah mati. Yeah. Jadi kalau saudara bicara tentang presisi, enggak ada yang lebih daripada Alkitab. Asal baca semua. Banyak orang salah ngerti karena baca sepotong-sepotong. Selalu khotbah karunia Allah terus. Berkat Allah terus. Dia lupa ada kutuk Allah. Alkitab pun mencatat itu. Kalau kau begini ku berkati. Tapi kalau gini ku kutuk kau. Ada. Baca baik-baik. Yeah. Tuhan tidak mendatangkan rancangan jahat. Memang betul, Tuhan mendatangkan rancangan baik. Tapi bukan berarti kau sehat terus. Sakit pun baik. Kalau dengan sakit kau makin dekat sama dia. Kenapa? Tapi aku gak enak punya persoalan gini gitu. Ada persoalan saja kau belum baik. Ditambahkan Tuhan, tambah lagi nanti itu. Sampai nyahok kau habis semua. Baru kau mungkin teriak, Tuhan ampuni aku. Palingkan malaikat bilang, susah sih ngajar kamu. Jangan marah sama Tuhan. Kenapa gini, kenapa gitu. Marah pada dirimu. Kenapa cengeng, kenapa begitu. Kenapa semua salah. Percaya Tuhan akan tolong kita. Jangan cengeng. Hidup ini indah. Ya. Ini bagian yang kita mesti lewati. kemarin saya check up lagi kan ke dokter. Sesudah Singapura bilang mungkin saya harus di kateter, mungkin di ring. Lalu saya check up lagi dokter. Kalau ngeliat kalsiumnya sih good point nih, puji Tuhan dulu deh ya. Kalsium skornya rendah. Tadi kita juga gak terlalu ngerti. Cuma memang ada black nih. Ini gak terang, mestinya putih semua deh. Nah, di dua titik ini, itu sebab kamu mesti kateter. Menurut usulan dia. Tapi kalau ngelihat ponsel sisi lain, kalau saya sih gak perlu. Ya. Tapi supaya gimana? Kami discuss dulu, lalu discuss lah dua dokter ini. Singapura sama Jakarta, nanti saya akan dikasih tahu. Yang saya pulang cuma mikir gini, Tuhan, sambil pulang guyonan gitu. Kita ini pasien, pasien free. Jakarta kagak bayar dokternya, ya kecuali rumah sakitnya ya. Singapura kagak bayar dokternya. Tapi dua dokter ini bertelepon-teleponan terus, ngurus satu pendeta. Jadi menurut aku memang lebih enak jadi pendeta daripada dokter. Kira-kira begitulah ya. Jadi aku mau cuma bilang, Tuhan pelihara aku. Tetapi saat yang samaan, kenapa pula ada yang hitam-hitam itu ya? Apalah susahnya bikin Tuhan hasilnya itu putih semua kan? Apa sulitnya? Banyak orang yang sayang bilang, Pak kami mau berdoa ya, supaya jantung Bapak dikasih Tuhan yang baru. Saya bilang, thanks God. Tapi takut aku, jantung lama saja masih kelakuan payah. Jantung baru apalagi? Bisa jadi kuda liar kali ya? Gak apa-apalah, apa yang ada kita nikmati saja. Tapi hidupku berarti itu penting. Ya. Bagaimana menjalani hari-hari ini? Sehingga tiap pergerakan itu rasanya, oh, something yang indah lah. Ya. Ayo kita lakoni. Jadi jangan pernah marah kepada Tuhan. Ketika ada proses dalam kehidupan, kualitas kebergantungan kita harus terus sama dan makin naik. Dulu kau sakit, marah-marah. Sekarang sakit, tidak terlalu marah. Sekarang sakit, bisa senyum. Sakit, bisa thanks God. Wah, ada peningkatannya. Jadi jangan harap dengar khotbah di tempat ini ya. Yang sakit pasti sembuh. Ku jawab, tidak pasti. Miskin pasti kaya, bohong itu. Kalau miskin pasti kaya berarti gagal si janda miskin itu. Tapi heran, dia dipuji Tuhan Yesus. Kalau Tuhan mau kau kaya, gampang itu. Kalau kau Tuhan mau miskin, gampang itu. Orang kaya, orang miskin ketemu, dua-dua yang bikin Tuhan itu. Itu Amsal, itu Alkitab. Lalu Alkitab bilang, aku tidak minta kaya, tapi aku tidak minta miskin. Berikan apa bagianku. Kalau bagianmu sepeda, nikmatilah. Bagianku mobil, jangan cemburu. Sederhana saja kan. Itu kualitas waktu. Dia kekal. Waktu dia jadi manusia, dia gak ribut, dia gak merengek. Waktu dia mesti menuju kayu salib. Lu raja lo ini. Penguasa lo ini. Yang menciptakan manusia. Manusia kurang ajar sama dirinya. Dia bilang apa? Ku taklukkan diriku kepada kehendakmu ya Bapa. Bukan kehendakku, kehendakmu jadi. Lalu orang bilang, lah kalau memang dia Allah, kenapa dia taklukkan dirinya kepada Allah yang di surga? Berarti dia lebih rendah. Saya jawab, yes. Karena dia rela merendahkan diri. Bukan karena rendah pada dirinya. Dia sudah mengosongkan dirinya. Bahkan di atas kayu salib ada sesaat dia lebih rendah dari malaikat. Kenapa? Karena Bapa memalingkan wajahnya. Eloi, Eloi, lama sabata. Ibrani mencatat sesaat dia lebih rendah dari malaikat. Bapa memalingkan wajahnya. Malaikat berduka di surga. Dia rela. Kenapa kita tidak? Tapi bukan dia tidak kekal. Dia kekal. Penyangkalan keilahian menjadi luar biasa. Sifat yang kekal. Ada dan utuh. Yang ketiga. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 8. Lalu pasal 22 ayat 13. Wahyu 1 ayat 8 menceritakan Kristus kekal. Dialah Alfa dan Omega. Yang memulai dan mengakhiri. Kehidupannya kekal. Luar biasa ya. Adanya kekal. Sifatnya kekal, kehidupannya kekal. Itu sebab dia katakan, datang padaku, engkau akan punya hidup, hidup yang kekal. Makan dari aku, minum dari aku. Akulah roti hidup, akulah air hidup itu. Wow, ini memberikan pengertian yang luar biasa, saudaraku. Berbahagialah perempuan Samaria yang tidak pernah bahagia itu. Perempuan Samaria yang sehari-hari dicurigai oleh pasangan-pasangan mata dari ratusan bahkan mungkin ribuan wanita. Curiga selalu melihat dia. Perempuan Samaria yang mungkin dianggap remeh dan pemuas hawa nafsu dari banyak mata-mata yang hidung belang. Mata keranjang yang memelalap dia. Akhirnya dia hidup menjadi piala bergilir dari satu laki-laki ke laki-laki lain hanya untuk mempertahankan hidupnya. Ketemu Yesus, Yesus bilang apa? Memang itu bukan suami. mau ke kali saja pun ke sumur, tak berani pagi-pagi. Maka jam 12 ketemu Yesus. Tunggu sepi dulu. Hidupnya sampah masyarakat. Dimusuhi masyarakat. Tapi hari itu dia bersorak dan bahagia. Karena ketemu Yesus, sang hidup yang kekal itu. Dan dia berteriak di kampungnya, aku sudah menemukan dia. Kekuatannya begitu dahsyat. Mayat berjalan itu mendadak hidup. Orang yang hina dina itu merasa begitu mulia, disentuh oleh kasih Kristus. Dia berteriak pada kampung. Satu kampung geger, pergi dan mendengarkan kalimat Yesus. Karena perubahan hidup perempuan Samaria itu. Sekarang banyak ya orang Kristen gereja geger. Karena skandal yang dibuat pendeta. Beda-beda ya. Ini perempuan Samaria ini keren loh. Kita jadi geger semua. Karena skandalnya gak masuk akal kadang-kadang. Maka kalau kita melihat ya saudara, kita mesti berani mengcompare begini. Itu memacu kita untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Ya hidup yang kekal. Kemarin kita sudah bicara dalam 7 kata penuh kuasa. Tapi Tuhan ingat aku. Penyamun yang di samping Yesus tersalib itu. Yesus bilang apa? Saat ini engkau di Firdaus bersama dengan aku. Dia hidup yang kekal. Dia Alfa Omega. Dia rela masuk ke dalam waktu. Bukan karena dikurung waktu. Dia rela masuk ke dalam waktu. Bukan karena tidak berdaya atas waktu. Dia rela dengan menyangkali dirinya. Dilepasnya atribut kekekalan. Masuk ke dalam kesementaraan. Membuat kita di kesementaraan menjadi bingung dan akhirnya malah curiga dan memaki dia. Sangkallah dirimu. Temukan kesejatian hidupmu. Maka tahulah engkau. Memang dialah Tuhan itu. Sangkallah dirimu supaya tidak terlalu sombong otakmu yang terbatas itu. Sangkallah dirimu supaya kau tahu dan kau taklukkan kemauanmu yang gila itu. Untuk jinak di hadapan dia sehingga engkau bisa mengenal dia. Sang hidup itu. Dialah Alfa, dialah Omega. Kristus kekal karena dia yang memulai. Dia yang mencipta ruang, waktu dan segala yang ada karena dia. Tidak ada apapun yang ada dalam ruang dan waktu tanpa dia. Yohanes membuka kitab Injil dengan tegas pada pasal yang pertama ayat 1-3. Pada mulanya firman, firman bersama dengan Allah, firman itulah Allah. Paulus memberikan tekanan yang lebih hebat dalam Filipi pasal 2. Dia sama dan sehakikat dengan Allah, tetapi tidak mempertahankan kesetaraannya, dikosongkannya dirinya. Wow. Maka Yohanes melanjutkan. Segala sesuatu ada karena dia. Tidak ada yang jadi kalau bukan karena dia. Dialah sang pencipta, Yesus Kristus Tuhan itu. Kita selalu mengenal Yesus, sang penebus. Tapi kurang mengenal dia, sang pencipta. Paulus berbicara. Yohanes bicara. Kitab-kitab Injil menunjukkan. Dia menciptakan ruang dan waktu. Tapi dia rela masuk ke dalam ruang dan waktu. Bagaimana mungkin? Itulah kasih yang tak terbilang. Menyangkali keilahiannya menjadi sama dengan manusia. Mengapa kita sulit menyangkali kemanusiaan kita? Untuk menjadi sama seperti yang dia mau. Yang dia tuntut. Hidup bukan kita, tapi dia di dalam kita. Oleh karena itu Kristus yang kekal adalah fakta yang juga tidak terbantah. Terlalu kuat kesaksian Alkitab atasnya. Dan perjalanan gereja menjadi bukti yang utuh. Tetapi melihat Kristus hanya kekal, kita akan kehilangan momentum memahami kasih yang besar. Kalau kau lihat Kristus hanya kekal, dia kayak main sulap, bim salabim jadi manusia, bim salabim pura-pura sakit, bim salabim pura-pura gini, padahal dia Tuhan juga. No! Dia tidak bersandiwara. Saudara pernah dengar cerita itu kan? Ya enaklah, namanya juga Tuhan, apa juga bisa. Salah kau. Dia rela menyangkali dirinya. Kalau tidak mengerti istilah ini memang jadi repot. Kenosis. Masuk ke dalam ruang dan waktu. Jadi ini bukan bercanda. Pura-pura sakit padahal enggak, namanya juga Tuhan. Bukan. Terlalu rendah pengertian. Dia lebih dari itu. Dia rasakan apa yang kita rasakan. Maka saya suka ketika Ibrani mencatat itu. Ia dicobai sama seperti kita. Merasakan yang kita rasakan. Tetapi ia tidak berbuat dosa. Ini yang perlu kita pegulkan. Ini yang perlu kita renungkan. Sehingga bagaimana kemudian setan tidak akan pernah terlalu bodoh mencobai Yesus. Kalau memang Yesus tidak mungkin bisa jatuh. Jadi Yesus bisa jatuh? Bisa. Kalau tidak, dia tidak pernah dicobai. Dan setan tidak goblok, maka dia mencobai. Yang bilang gak bisa jatuh, itu yang goblok karena gak kenal Yesus. Kalau setan mah kenal betul. Nah, mumpung hari ini dia lepas atributnya, aku mesti kerjain dia. Mumpung ini, dia mau hajar. Tapi dia kalah. Dia gagal. Gagal kenapa? Ketaatan Kristus kepada Bapanya. Begitulah ketaatan dituntut dari kita. Kenapa dia harus taat? Dia taat ketika dia mengosongkan dirinya. Ketaatan hanya ada ketika kita melepas hak kita. Kita hanya bisa taat kalau kita melepas hak kita. Hidup pada hak yang Allah mau. Biar ini kita doakan dan kita gumuli dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara, mengenal dia manusia dari sang kekal membuat kita mengerti betapa besarnya kasihnya, pengorbanannya. Bukan soal mata di atas kayu salib. Ingat, Spartacus mati di atas kayu salib untuk kelompoknya, untuk sesamanya para budak. Banyak yang mati di atas kayu salib, banyak pejuang yang mati demi bangsa dan negaranya. Kristus bukan cuma itu. Dia menyangkali keilahiannya jadi manusia. Dia mentaati kehendak Bapanya untuk terhina dan mati tertinggal. Karena Bapa memalingkan wajah darinya. Itu poin penting itu. Jadi bukan cuma salib itu. Bukan cuma darah yang tumpah itu. Bukan cuma sekedar mahkota duri. Itu kasat mata kita bisa melihat sakit. Tapi ada di dalam yang jauh lebih sakit. Ketika kita mengkhianati dia. Jauh paling amat sangat luar biasa sakit. Yang tidak mungkin dialami manusia manapun di kolong langit. Ditinggalkan Bapanya. Sampai dia menjerit. Gak ada yang lebih sakit dari itu. Paku salib itu tidak seberapa. Tapi kasih Kristus yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang kekasih. Inilah yang harus kita jaga dalam hidup kita. Inilah yang harus kita perhatikan dalam hidup kita. Bagaimana kemudian kita menjaga, bergumul supaya hidup dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, Kristus sementara dan kekal. Kristus sementara dan kekal memampukan kita mengenal dia secara utuh. Allah yang imanen dan Allah yang transenden. Imanen dekat sekali. Transenden. Nun jauh di sana. PR selalu menggambarkan Allah yang transenden. Datanglah Allah maka takutlah bangsa Israel. Bersabdalah Allah gemetarlah Israel. Transenden. Menyebut namanya saja pun tidak boleh sembarangan. Tetapi kemudian Allah itu digambarkan imanen sangat dekat. Immanuel. Allah beserta kita. Dan Yesus mengajar kalau kau berdoa katakan lagi. Pater. Bapa yang di sorga. Wow. Bapamu sedekat itukah? Yes. Itulah Yesus. Yang kekal dan sementara. Membuat kita merasakan kehadiran Allah yang transenden secara imanen. Wow. Dia. Sementara dan kekal. Membuat keagamaan kita bukan hanya ritual. Tapi spiritual yang bisa dipertanggungjawabkan. Komprehensif aktual. Bukan hanya sebuah ajaran. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya. Konfucius mengajar. Tanpa mengerti apa itu hidup. Siddhartha Gautama mengajar. Juga tidak mengerti hidup itu apa. Itu sebab mereka adalah orang-orang hebat. Yang menunjukkan jalan hidup. Hiduplah baik, benar, bla bla bla bla bla bla bla. Maka engkau masuk nirwana. Lepas dari nirvana. Dari lingkaran sementara. Masuk kekal. Apa itu kekal? I don't know. Karena waktu dia ngomong dia belum nyampe ke sana. Konfucius mengajar hidup yang bertanggung jawab. Hidup yang penuh pengabdian di dalam hubungan kemanusiaan. Ketika muridnya tanya, guru, beritahukan kepada kami apa itu kematian. Karena engkau sudah menceritakan banyak sekali kehidupan. Konfucius menjawab muridnya, "Muridku, kehidupan saja pun belum kita selesaikan. Jangan tanya apa itu kematian. Itu orang pintar, orang hebat. Beda sama orang Kristen yang yakin banget ke sorga, padahal kelakuan gak mirip." Sorry, saya harus bilang Konfucius jauh lebih hebat, lebih bijak dari banyak orang Kristen. Orang Kristen petantang-petenteng yang luar biasa. Yakin banget kita ini dekat Yesus masuk sorga. "Pak, mesti yakin, Pak." No, bukan mesti yakin. Beriman itu bukan yakin, saya yakin, meyakin-yakinkan diri. No, iman itu adalah membuat saya bertindak apa yang Kristus mau. Itu sebab dikatakan pohon dikenal dari buahnya. Silakan kau berteriak 1000 kali. Bukan itu. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan kalimatnya, "Berbuat amal ibadahlah yang sebanyak-banyaknya." Saya setuju dengan dia. Karena itulah pencarian manusia. Tapi puji Tuhan, seluruh misteri itu, pergumulan yang masih panjang itu, dipertegas oleh Yesus. "Akulah jalannya. Akulah kebenaran yang membenarkan. Jalan yang membawa. Akulah kehidupan yang menghidupkanmu." Mengenal dia, maka kehidupan ada di sana. Karena dia di sini dan kita dibawanya ke sana. Itu menghubungkan sebuah jembatan yang terpisah jauh. Kristus, sang kekal jadi sementara. Yang sementara dibawa pada kekal. Maka saya suka sekali ketika dia berkata dalam kitab Injil Yohanes pasal 14. "Aku akan kembali ke rumah Bapakku, menyediakan tempat untukmu. Dan akan menjemput kau kembali, membawamu ke sana." Oh God, thanks. Itu sebab kalau engkau mati, Yesus menyambutmu kalau kau muridnya. Karena itu apa susahnya jadi murid yang baik, yang sungguh, yang tidak hitung-hitungan dalam pelayanan? Apa susahnya jadi murid yang mengabaikan harga diri untuk sebuah pelayanan yang sungguh-sungguh mengabdi? Karena dia akan membawa kita dan berkata, "Come, aku mau bawa engkau ke dalam kekekalan. Sangkal dirimu, pikul salimu." Sementara dan kekal, betapa kuat dan terjaminnya iman kita kepadanya. Sementara dia ada di dalam dunia, kita menyapanya. Kekal belum jauh di sana. Tapi yang kekal telah masuk ke dalam ruang waktu. Jadi sementara. Bukankah perjalanan kita adalah perjalanan yang teruji secara laboratorium? Maksud Bapak apa ini? Iman Kristen bukan iman tak berarah. Iman Kristen bukan iman tak berpijak. Iman Kristen justru luar biasa. Kita percaya kekekalan. Karena dari kekal, ia turun ke sementaraan. Engkau mengenal dia. Firman lebih dari cukup. Jangan tambah, jangan kurangi. Firman lebih dari cukup. Mengajar kita. Kekal, sementara, sudah terkoneksi. Betapa amat sangat mengagumkan. Hiduplah yang benar. Hiduplah yang sungguh. Jangan mencaci maki agama lain. Tapi kalau memang kau benar, pasti tak ada yang bisa membantahnya. Tak perlu kau berteriak yang sana itu agama salah, itu salah. Tapi hidupmu akan menyatakan. Adakah hidup kita seperti itu? Dia sementara dan kekal. Sangat kuat. Bukan karena lemah. Dia sementara dan kekal. Kasih yang luar biasa. Bukan tindakan tanpa arah. Dia sementara dan kekal. Membuat kita pasti mengayunkan langkah. Dia sementara dan kekal. Membuat kita bukan sekedar terikat dengan dia, di dalam dia, oleh dia, dari sementara menuju ke kekalan itu. Absolutely paradox. Maka saya akan tutup dengan kalimat Yesus. Ketika muridnya bertanya, "Guru, apa yang kau katakan? Kami tidak mengerti." Ingat perumpamaan itu? Dan dia berkata kalimat yang sangat luar biasa. "Pada orang lain itu ditutupkan. Tapi padamu rahasia ini diungkapkan." Semoga engkau adalah orang yang beruntung itu. Roh Kudus mengungkapkan rahasia itu pada kita. dan menghidupi iman kita. Amin. Kita tunduk kepala.